jatuh di hadapanku, buat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan, apa kau baik-baik saja? Kau bingung. Memangnya aku jatuh dari mana? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Dea, kau bidadari jatuh dari surga pasti hatiku. Dea, so baby please be mine, please be mine, oh mine. Dea, karena hanya aku sepangeran impianmu. Dea, dea, dea, dea. Hey kamu, hatiku detik duk saat di hati. Baby, please be mine. Oh, hey, baby, please be mine. Kau bidadari.